Dewi Permatasari, Vivi Artika, Tita Pramashida, Lili Larinta, Andra Karis. Yang bisa bareng-bareng lagi ya. Ceritane wayang Jawi ing Brajenglangkong Tiraja. Arane you can dare orang lo ceritane wayang Ramayana ing negara Alengka Diraja, Ratu Buta, Rahwana Raja, Gawe Keke, Nyolong Dewi Sinta. Yesa! Ini cerita Javanese story of Ramayana. Dua insan romantika cinta bagai di surga. Rama memadu Sinta, Rahwana pun menggila. Ibu Wayuda Hudiho, Shadu! Kisah legenda yang jadi tersenter di dunia nyata. Tali asmara yang kini telah hilang. Dua cinta ternoda. Orang ketiga buncit. Detek Hello Kitty. Yes, yes, yes. Hei, latala. Alengko diopong, diopong, diopong. Tongkong kembelong. Wa'a'o, kodo mati. Dong-dong. Huye, huye. Omah gede, kodo mati. Jone konco iya ho ho ho hei mulai dati rumah ke aja sonyo pelek ke opo wae cuminta e mesti ono balesane dati yo uang kucek aja dati wongi cek goyang mana kan joge sucoy ceritane wayang Ramayana ing negara Alengka Diraja ratu buta Ratu Buta, Ini cerita Giovanni Sori of Ramayana. Dua insan romantika cinta bagai di surga. Ramamu madu cinta, Rahwana pun menggila. Di gua Huda Hudi Ho, Syadu. Kisah legenda yang jadi tersenter di dunia nyata. Kali Asmara yang kini telah hilang. Gua cinta ternoda orang ketiga buncit. Hashtag Hello Kitty, yes. Duwe watak kuwi aja kaya Rahwana sing watake ala ora duwe tata krama gak sam bojone kanca enak mas yo. This is all music, you can do it.